tinggalkan kekasihmu karena aku jauh lebih baik dari bahai gadis. Lupakan kekasihmu karena aku lebih layak untuk memelukmu. Dan sambutlah aku, kan ku berikan semua yang kau inginkan.